Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, melanjutkan yang kemarin. As-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal bid'atu makrunatun bil furqah wal ikhtilaf. Sunnah itu identik dengan persatuan. Kebid'ahan itu identik dengan perpecahan dan perselisihan. Sunnah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, sunnatu ma'syarul anbiya as-sami'in minal muslimin wal muslimat hiya wahyum minallahi jalla wa ala ila rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu digaris tebeli, perlu diperhatikan betul bahwa sunnahnya para nabi, sunnahnya para nabi-nabi Allah. Wahai kaum muslimin yang mendengar, yang mengetahui tentang pelajaran ini dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, adalah wahyu dari Allah. Naam. Wahai kaum muslimin, ma'syara abna'i sami'in. Naam. Dari kalangan kaum muslimin, bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah wahyu dari Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ana sampaikan ini harus digaris tebeli? Agar tidak mengira, agar tidak menyangka, dan agar tidak mengucapkan sebuah ucapan, nomor satu Al-Quran, nomor dua sunnah. Seakan-akan dibedakan, yang Al-Quran wahyu, yang sunnah bukan wahyu. Tidak boleh. Atau sunnah saja tidak apa-apa, bukan Al-Quran. Tidak boleh. Hati-hati. Dan nanti akan dijelaskan di kesempatan ini. Kenapa? Karena Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat ini adalah suatu ungkapan yang sangat-sangat jelas dan gamblang. Tidak ada sedikit pun kebingungan, kesamaran, dan ketidakjelasan. Wa ma yantiku anil hawa, kata Allah, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berucap dengan hawa nafsunya sama sekali. Abadan, in huwa illa wahyu yuha, melainkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini surat An-Najm ayat ke-3 dan ke-4. Demikian pula Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah, apa yang datang kepada kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul atas kalian, jauhi. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, ini kata Syekh rahimahullah mencakup segala perkara dalam agama Islam ini yang dianjurkan oleh Rasul, yang dicontohkan oleh Rasul, yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ambil oleh kalian, ikuti oleh kalian, baik itu perkara prinsip usul maupun cabang-cabangnya, zahir maupun batin, semua kalian ambil, kalian ikuti. Naam. Demikian apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian tinggalkan. Di dalam menjalani anjuran perintah contoh Rasul itu ada buah manis, ada nilai pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menjalani dengan ikhlas dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagaimanapun juga demikian ketika dia menjalani, meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Allah, tunduk kepada Allah pun juga seperti itu. Ada nilai pahalanya. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, kita dididik oleh Allah dalam ayat ini untuk betul-betul meyakini, mengimani bahwa segala yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu yang wajib diimani sebagai pembuktian syahadat kita. Ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan begitu persaksian kita. Buktikan bahwa kita bersaksi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Mengimani seluruh apa yang datang dari beliau, mengikuti seluruh apa yang diajarkan, contohkan oleh beliau, mempraktekkan dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Yang kedua, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 21 ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada untuk kalian, kata Allah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Nah, berarti bagaimana? Kalau sudah Allah tentukan, Allah tetapkan, Allah cap, dicap bahwa pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua adalah ada contoh yang baik. Karena itu contoh yang baik, maka kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'di rahimahullah, ya ta'ayyanu ala rajulil muslim an yata'assiya bihi. Naam. Ta'yin sudah wajib mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang baik. Coba antum perhatikan di sini, ikhwan. Demikian mulianya, demikian tingginya, dan demikian besarnya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya ketika mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak tinggal diam. Syaitan tidak tinggal diam. Segala upaya untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digencarkan oleh syaitan. Ya apa caranya supaya kaum muslimin ini jauh, membenci, meninggalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang pertama. Sehingga ditampakkan sunnah itu sebagai sesuatu yang jelek dan buruk, keras atau yang semisalnya, sehingga kaum muslimin meninggalkan. Nah, sebaliknya. Sebaliknya. Sesuatu yang bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bukan contoh dari Rasulullah, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga dikemas oleh syaitan agar tampak baik, sehingga umat kaum muslimin berbondong-bondong melakukannya. Embel-embelnya dalam rangka cinta Rasul. Embel-embelnya dalam rangka mengikuti Rasul. Padahal sama sekali sunnah Rasul berlepas diri darinya. Dan Rasulullah tidak demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan oleh syaitan, dikemas, nampak baik sehingga berbondong-bondong menuju ke situ. Sudah? Masih ada pintu lain dari syaitan untuk menyesatkan kaum muslimin. Disikapi dan dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu sosok nabi yang diangkat derajatnya setingkat Allah. Bayangkan. Alasannya apa? Untuk mencintai Rasul, memuliakan Rasul, dipuji, diagung-agungkan sampai setingkat setara dengan Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah, naudzubillah. Sadar atau tidak, mereka telah memposisikan Rasulullah setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lewat situ syaitan terus menggoda dan menyesatkan kaum muslim ini. Imam meninggalkannya ya dengan dikemas keras, anu radikus, pokoknya sudah yang rut-rut. Wa ima tadi itu malah yang tidak sesuai dengan sunnah dikemas nampak baik. Jelas-jelas bukan sunnah itu, tapi dikemas seakan-akan itu sunnah ajaran Rasul. Di sisi lain juga demikian, diangkat berlebih-lebihan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru-baru ini menyebar berita inna lillahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Rasulullah itu hadir di majelis katanya. Bahkan membawa kisah palsu, datang seorang dari Maroko ke Madinah. Di pintu Madinah ada Fatimah binti Rasul katanya. Mau kemana? Kata Fatimah binti Rasul. Ini ceritanya na'udzubillah min dzalik. Mau ziarah ke makam ayahmu. Ayahku enggak di sini sekarang. Di Sewun, di Yaman. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wala haula wala quwata illa billah. Diangkat. Belum lagi yang lainnya. Sudah di sisi lain juga sunnah itu betul-betul dipangkas, di bumi hanguskan oleh mereka, dicacat-dicacat yang luar biasa. Dicacat yang luar biasa. Dimaki, dicacat, ditinggalkan dan terus sudah diingkari dengan berbagai macam-macam slogan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dalam keadaan ahlus sunnah wal jamaah la meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia, yang dengan keyakinan manusia itu haram hukumnya menyetarakan dengan Allah. Tapi meyakini juga itu rasul, utusan Allah yang wajib ditaati. Karena ketaatan kepada beliau itu jalan menuju jannah surga. Jadi tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Seiring dengan fitrah, seiring dengan ayat, seiring dengan hadis yang sahih. Makanya Rasul sudah mengingatkan, la tutruni kama atratin Nasr ibn Maryam. Jangan kalian, kata Rasul, menyanjung aku seperti orang-orang Nasoro menyanjung Isa ibn Maryam. Nah, hati-hati. Jangan berlebihan kalian menyanjung aku. Nah, sudah ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyanjung Rasul seperti orang-orang Nasoro menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Diapakan? Disetarakan dengan ilah, dengan Allah. A'udzubillah min dzalik. Sudah diingatkan. Makanya ikhwati fiddin, a'adzinu zakumullah, bagi yang betul-betul betul mengharap kelak di hadapan di hari kiamat bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, dan betul-betul yang dia zikir kepada Allah sebenar-benarnya, dia akan mencontoh Rasul, dijadikan Rasul sebagai uswah hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Nah, tiga ayat ini yang akan kita bahas dalam kesempatan malam ini. Ila ghairi dzalika minal ayat, kata Syekh, allati huwa asyharu min an tuzkar wa aktar min an tuhsa ila janibi ma tawatur bihi an naql anhu sallallahu alaihi wasallam, wa min dzalikum qauluhu ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Masih banyak, kata Syekh, ayat-ayat yang semakna dengan tadi di atas yang disebutkan, yang sangat masyhur, dan juga kalau mau dihitung banyak lagi masian, kata Syekh. Dan itu ayat, adapun hadis itu mutawatir. Masalah apa sih? Masalah apa yang diucapkan Rasul itu wahyu dari Allah. Masalah apa sih? Masalah kewajiban kita mencontoh Rasul. Masalah apa sih? Masalah mengambil semua apa yang datang dari Rasul yang sahih. Disebutkan dalam hadis ini, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, kata Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, diberi oleh Allah Al-Qur'an dan seperti Al-Qur'an bersamanya, yaitu sunnah. Sehingga jangan, tadi kan ini merupakan jawaban dan pelurusan yang menyatakan Al-Quran nomor satu, nomor dua sunnah, yang sifatnya itu meremehkan sunnah, atau itu sunnah saja kok, gak apa-apa wis. Jangan sampai demikian. Rasul menyatakan apa? Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang seperti Al-Quran bersamanya, yaitu sunnah. Wabihada, hadis ini sahih dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Naam. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wabihada ta'lamuna butlan al-qawl bi anna sunnata a'zamuha wahyun. Fahadha al-qawl fi ghayatil fujur wal-dhalalah wal-ihda fi dinillah. Hayangkan antum. Dengan dasar ini, kata Syekh Habibullah, kalian tahu batilnya, salahnya ucapan sunnah itu yang paling besar adalah wahyu. Yang paling agung adalah wahyu. Ini ucapan pada tingkatan fujur dan kesesatan yang puncak. Dan ucapan yang tidak ada pendahulunya. Sunnah itu yang paling besar adalah, yang paling agung adalah wahyu Allah. Seakan-akan Al-Quran saja yang agung, dan yang hadis Rasul yang sahih bukan, enggak agung, atau kurang agung, kurang mulia gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Tadi itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inni ala inni utitul qur'ana wa mithlahu, aku diberi Al-Quran dan seperti Al-Quran, itu sunnah. Tamam. Kemudian kata Syekh, fasunnatu kulluha wahyullah, semua sunnah hadis yang sahih itu wahyu Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalikum suwarum minha bayanu mujmalil Qur'an. Tuh. Bukti bahwa, di antara bukti pembuktiannya, gambaran yang konkret bahwa sunnah itu semua wahyu dari Allah kepada Rasulnya, di antaranya adalah sunnah itu menjelaskan ayat Al-Qur'an yang sifatnya global. Ayo. Di Al-Quran disebutkan enggak sholat isya 4 rokaat, subuh 2 rokaat. Dari mana kita sholat itu? Dari mana? Maghrib 3 rokaat, dalam keadaan sepakat sak dunia itu adalah bilangan yang benar. Subuh dua rakaat, tidak ada yang berani merubah. Tidak ada, kalau bab ini tidak ada yang berani merubah. Mana ayatnya? Ayatnya global, diperintah untuk sholat oleh Allah. Waqimus sholah, terus semua sholat. Tidak ada, isya, arba rakaat, tidak ada ayat Al-Qurannya. Tapi ini hadis wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW menjelaskan jumlah bilangannya. Mentafsil, merinci yang sifatnya global dalam ayat Al-Quran. Wa minha, diantaranya takyidul mutlak Al-Quran, yaitu mengkhususkan, mentakyid yang sifatnya mutlak dalam Al-Quran. Wa minha takhsisul umum Al-Quran, membatasi, maksudnya membatasi yang sifatnya mutlak dalam Al-Quran. Di antaranya adalah mengkhususkan yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Nah, wal muhaqqiqun, kata Syekh, mujmi'una ala anna ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi naql anhu fahuwa kama akhbarallahu bihi maqbul. Ulama ahli tahqiq sepakat bahwa apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti yang Allah kabarkan dengannya dan wajib diterima. Sawa'un kana minal ahad au minal mutawatir bikismaihi al-lafzi wal ma'nawi. Apakah itu hadis ahad atau hadis mutawatir dengan dua pembagian ini secara lafzi maupun maknawi. Ada istilah dalam mustalah hadis itu hadis ahad, ada hadis mutawatir. Naam, ada yang sifatnya itu mutawatir lafzi dan maknawi. Naam, apa itu hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat. Apa itu mutawatir? Hadis yang diriwayatkan oleh 10 sahabat ke atas. Selama itu sahih, maka wajib diterima. Panjang nanti masalah mustalah. Nah, panjang nanti masalah mustalah. Hanya saja sebagian kelompok itu menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Itu dibantah oleh para ulama dan batil. Nah, karena semua itu sahih. Naam. Makanya saya menyatakan wa bustu hadhil umur fi ghairi hadzal mawdhi' wa fi ghairi hadzal maqam, untuk menjelaskan apa hadis ahad, apa hadis mutawatir, lafzi ma'nawi, lafadznya dan maknanya itu bukan pada tempatnya kali ini, kata Syekh. Ada babnya sendiri. Nah, di sini Syekh Albani dan para ulama ahli hadis menjelaskan secara detail apa itu hadis ahad, apa itu hadis mutawatir. Nah, dan para a'immah mutaqaddimin pun juga menjelaskan di fannya, di bidangnya. Naam. Al-muhim, segala riwayat yang datang dari Rasul dan sahih wajib diterima. Wa bihadza adraktumul unwan as-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal i'tilaf. Atas dasar ini, ayat, hadis tadi, semua keterangan di atas, maka kalian mengetahui judul tema pembahasan kita dalam kitab ini, as-sunnatu makrunatun bil ijtima' wal i'tilaf. Bahwa sunnah itu identik dengan persatuan dan kesatuan. Itu sudah. Ini harus dicamkan dan harus digaris tebeli. Siapa saja yang berada di atas sunnah, maka dia akan menuju kepada persatuan dan kesatuan. Nah, itu penting. Walidzalika asbab. Naam. Atas dasar ini semua, dari ayat tadi dan pernyataan bahwa sunnah itu identik dengan persatuan dan kesatuan, ada sekian sebab. Ada sekian sebab. Kok bisa? Atau pembuktian bahwa sunnah itu identik dengan persatuan dan kesatuan? Dari sisi mana? Ada sekian sebab. Satu, kata Syekh. Anna ahlas sunnati yamshuna haitsu tumashihimun nusus wa yakifuna haitsu tawaqqafhum nusus. Ahlus sunnah itu berjalan di mana nas-nas berjalan. Ahlus sunnah itu berjalan di mana ayat atau hadis berjalan. Ahlus sunnah itu melakukan apa yang ada pada ayat dan hadis, nas-nas, dalil-dalil. Dan ahlus sunnah itu berhenti di mana nas-nas, dalil-dalil itu berhenti. La yaziduna ala dzalik wa la yanqusun, tidak mengurangi nas dalil yang ada dan tidak menambah. Cukup dari ini sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Satu ini aja sudah masya Allah, sudah membantah sekian kelompok dan aliran dan faham. Nah, dan sudah bisa dibuktikan selagi orang itu mengalir seiring dengan aliran ayat atau hadis atau nas dan berhenti enggak mau melangkah karena ayat atau hadis itu berhenti di situ, dia akan bersatu. Kan dia akan bersatu dia. Tapi ketika dia tidak berjalan seiring dengan nas yang ada, khalas, memicu perpecahan di antara mereka. Lu kamu demikian, ya kan terserah ana. Masalahnya kan kita punya pikiran, harus berpikir. Masing-masing orang kan punya hak untuk berpikir. Ayatnya enggak perlu ayat. Hadisnya enggak perlu hadis. Atau ayat ini kan demikian menurut antum. Menurut ana enggak? Ayat ini demikian, hadis ini itu kan menurut antum. Menurut ana kan enggak? Ruwet, ruwet. Akal ruwet. Akal ruwet. Naam, wadih. Naam, wa hadhihi an-nusus min al-kitabi was sunnah isti'maluhum laha bi raddi ma ashkala fahmuhu minha ila fahmi salafis salih wa qad sammayna hadzal mustalah. Naam. Maka nas-nas yang dimaksud tadi, ya, bahwa ahlus sunnah itu berjalan seiring dengan nas, berhenti seiring ketika nas berhenti. Apa nas-nas itu? Al-Quran dan sunnah. Diterapkan sesuatu yang iskal, yang tidak paham, tidak jelas itu, awas. Jangan sampai kita ikut-ikut memahaminya dan menghukuminya. Ini ayat maksudnya apa? Ini hadis maksudnya apa? Diam. Kita tidak boleh masuk. Kalau kita masuk, hancur. Rusak sudah. Bukan ranahnya kita. Ini gara-gara ini kan diantaranya. Khawarij, teroris itu kan pakai ayat. Pakai hadis. Untuk mengkafirkan negara muslim, pakai ayat hadis. Untuk membunuh kaum muslimin, pakai ayat atau hadis. Yang dipakai. Siapa yang memahami? Ini muskilannya, di sini permasalahannya. Siapa yang memahami coba? Gara-gara dipahami sendiri jadi kayak gitu. Jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kan iya. Sampai orang tuanya dikafirkan. Oh iya. Karena tidak mendukung, sampai anaknya dibunuh oleh orang tuanya karena enggak mengikuti paham khawarij, dibunuh terang-terangan. Tembak mulutnya anaknya sendiri, anak kandung. Bayangkan antum, kayak apa? Karena tidak mengikuti jejak sesat orang tuanya. Ayat yang dipakai. hadis yang dipakai. Nah, ahlu sunnah tidak demikian. Entah. Nah, cara mempraktekannya itu kata Syekh, ketika ada iskal, enggak faham, kurang jelas itu dalam memahaminya, kembalikan kepada salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'i tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Kembali ke situ. Aman sudah. Satu pemahaman sudah, enggak akan pecah, enggak akan macam-macam, enggak akan. Mereka paling pahamnya ayat. Mereka paling pahamnya hadis, karena mereka hidup di masa kenabian. Apa yang tidak paham tentang ayat ditanyakan langsung oleh sahabat. Apa yang tidak paham tentang hadis ditanyakan langsung oleh sahabat kepada Rasul. Dijawab langsung, diterangkan langsung, dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ayo, mau keluar dari mana? Mereka yang menyaksikan tanzil, menyaksikan turunnya Al-Quran bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu diputuskan langsung ketika ada perkara yang sulit, langsung dalam segala hal, bahkan perkara-perkara yang luar biasa kejadiannya, mukjizat atau sesuatu yang Allah wahyukan kepada beliau untuk menghukumi seseorang, terjadi di zaman beliau. Terjadi di zaman beliau. Langsung Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. 10 sahabat disebut surga-surga. Wahyu dari Allah turun kepada Rasulullah untuk menyebutkan dan menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu tempatnya nanti di surga. Umar juga demikian, Utsman, Ali, dan 10 semua disebut. Setelah Rasul meninggal tidak berada, tidak boleh. Bukan tidak berada, tidak boleh ada yang menyebut demikian. Sebaliknya juga disebut oleh Rasulullah SAW yang di dalam kuburan sedang disiksa. Siapa yang tahu? Nah, diterangkan oleh Rasulullah kenapa disiksa? Ketika ditanya, wahyu turun dari Allah Ta'ala. Karena orang ini kerjaannya di dunia adu domba, memfitnah, mindah ucapan satu ke yang lainnya, tujuan untuk merusak dan permusuhan dan permusuhan. Yang satu tidak berhati-hati masalah kencing. Maksudnya apa? Ketika kencing seenaknya. Seenaknya maksudnya apa? Tidak mengambil tutup pandangan dari orang lain dan tidak memperhatikan kenajisannya. Sub, tunjuk di situ. Wadah. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, ini penting. Jadi 3 pilar: Al-Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bihsan ila yaumiddin. Lah ini semua ada dalilnya, menentukan yang ketiga tadi itu ada dalilnya, bukan sekedar oh masa kita enggak boleh. Naam, enggak boleh kita. Nah, kalau sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah dan yang mengikuti sahabat juga demikian dianjurkan untuk diikuti. Apa kata Allah di surat At-Taubah? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Surat At-Taubah ayat ke-100. Kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwalun, mereka para sahabat yang awal-awal masuk Islam. Mereka para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan dari kalangan sahabat Muhajir dan Ansor. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang setelah mereka yang ikuti mereka, ikuti sahabat, apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radhu'an, Allah ridho kepada mereka. dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah persiapkan mereka ini surga, jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bagi siapa? Bagi as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Itu. Wadih. Naam, waqad sami'na hadzal mustalah, dan sudah disebutkan tentang istilah ini. As-sabab tsani, sebab yang kedua. Sebab yang kedua, anna ahlas sunnati hum ahlul ilm asy-syar'i jumlatan wa tafsilan. Ahlus sunnah itu mereka ahlul ilm. Ahlul ilm. Ahlul ilmu syar'i secara global maupun secara rinci. Itu ahlus sunnah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan apa tentang para ulama salaf, sahabat dan tabi'in, bahwa salaf itu a'lam wa ahkam wa aslam. Lebih berilmu, lebih bijaksana dan lebih selamat mereka itu. Wa in syarakahum ghairuhum min dawil khususat, rata khususat katib wal hindasa war riyadhiyat. Naam. Lakinil ikhtisas al mutlak wal istimal khas huwa idda ahli sunnah. Wa man wafaqahum wa syarakuhum fahuwa bihim yaktadi wa ilahim yarji, a'ni ila ulama'i ahli sunnah fi halil mu'adalat wal hukum fil muskilati wal nawazil fi halil naam. Ahlus sunnah itu mereka ahlul ilm. Ahlul ilmu syar'i secara global maupun secara rinci. Walaupun selain ahlus sunnah itu, ada dari mereka itu yang memiliki kekhususan-kekhususan yang juga bersyarikat. Bersyarikat gabung ada pada mereka. Nah, ahli kedokteran, insinyur, ahli apa, matematika atau apa, ya kan? Naam. Tapi mereka orang ahli matematika juga punya ilmu, misalnya. Ahli insinyur ini punya ilmu, ahli kedokteran punya ilmu. Naam, tapi ikhtisas al-mutlak wa isti'mal al-khas khalis huwa inda ahli sunnah. Namun kekhususan yang mutlak dan penggunaan yang murni tentang ahlu sunnah, tentang ilmu syar'i yang mengetahui secara jumlah dan tafsil, itu ada pada ahlu sunnah. Nah, bagi yang mencocoki ahlu sunnah, maka diikuti kembali kepada mereka. Ini ulama ahlu sunnah. Di dalam apa? Di dalam mengurai permasalahan. Di dalam mencairkan perkara-perkara yang sulit. Di dalam menghukumi perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Terjadi di dalam kemuslimin. Ahlus sunnah hakimnya. Ulama ahlus sunnah itu hakimnya. Dan dalam perkara-perkara nawazil. Perkara-perkara yang mendesak harus terjawab di kala itu. Perkara besar. Kegaduhan suatu negara. Kes ini, bagaimana ini? Nah, jangan berfatwa kita-kita ini. Tidak boleh. Bukan ranahnya kita. Bukan makomnya kita. Itu bagiannya para ulama. Oh iya, begini, begini. Itu ulama. Ahlus sunnah yang mumpuni. Karena kalau sampai kita yang berbicara, bakal hancur. Bakal gak karu-karuan. Amrun nawazil itu tidak sembarang orang berbicara dan menghukumi. Betul-betul seorang alim dan kibarul ulama yang bisa menjawab demikian kembalinya. Nah, terbukti kalau sampai dia baru belajar ilmu agama, thullabul ilm ikut bicara tentang amrun nawazil, bakal kacau. fatwa ini, fatwa oh begini, Aljazair begini, ya demikian, Iran demikian. Tak boleh. Itu urusannya bukan urusan kita. Kita ngikuti pada ulama. Ya Pak di sini, ya ulama berfatwa untuk kita mendoakan. Doakan. Ya, ulama berfatwa agar kita membantu jihad ini secara materi. Iya, materi. Oh ya, kita kalau mampu berangkat untuk jihad, iya. Kembalikan kepada ulama yang mumpuni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Wa ma ahsanu ma qalahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa la yazalun nasu salihin mutamasikin ma atahumul ilm an ashabi Muhammadin wa akabirihim fa idza atahumul ilm an asaghirihim halaku. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Kaum muslimin itu senantiasa soleh, senantiasa baik keadaannya, ya, senantiasa mereka dinyatakan betul-betul berpegang teguh dengan agama yang hak, yang baik, mulia, kondusif, aman, tentram, selama mereka mengikuti apa yang datang kepada mereka, ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akabirihim. Terutama dari kalangan sahabat yang kibar. Naam, para sahabat yang betul-betul paling berilmu. Karena sahabat itu juga bertingkat-tingkat dari sisi keilmuannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua sahabat itu baik, udul, adil. Nah, di antara sahabat ini ada yang kibar. Dan di antara sahabat ini ada yang Rasulullah doakan khusus untuk mengetahui tafsir Al-Quran. Sehingga sahabat yang lain kembali tafsirin kepada beliau. Wadah, nanti akan dibahas itu semua. Fa'idha atahumul ilm an asaghirihim halaku. Kholas. Kalau sampai mereka ngikuti ilmu yang datang kepada mereka dari asaghir, bukan dari kalangan ahlus sunnah, tapi dari kalangan ahlul bid'ah atau yang semisalnya, halaku, mereka akan binasa. Ini penting, pedoman kita. Naam. Umat ini akan terus baik dan terus berpegang teguh dengan agama yang hak selama mengambil, mengikuti, menjalani, menapak tilasi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang kibar di kalangan mereka. Namun ketika mengambil dari selain sahabat Nabi, dari kalangan ahlul bidah dan yang semisalnya, halaku, akan hancur mereka. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Wa ma ahsanu ma qalahu rabi'ul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib. Naam, radhiyallahu anhum wa kulluhum umara' mu'minin. Dan alangkah bagusnya juga, alangkah indahnya juga apa yang disampaikan oleh khalifah yang keempat Pertama siapa? Siapa? Abu Bakar Siddiq. Kedua Umar Khattab. Ketiga Utsman. Keempat Ali. Alangkah baiknya apa yang disampaikan oleh beliau Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelum dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya langsung. Ya. Dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sudah dihukumi oleh Rasulullah, beliau ini dicintai oleh Allah. Makanya kata Rasulullah ghadan, ketika dalam suatu perangan besok, la u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbuhullah wa rasuluh wa yuhibbuhullah wa rasul wa rasulah, besok aku akan berikan bendera perang kepada seseorang yang Allah cinta kepada dia dan Rasulnya cinta kepada dia dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu goncang. Gunung Uhud goncang. Kata Rasulullah kepada Uhud dengan menghentakkan kaki, uskut atau uskun atau umkut, diam Uhud, jangan bergerak. Di atasmu ada seorang nabi, ada siddiq dan dua syahid. Belum meninggal loh, sudah dikabari mati syahid, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Belum meninggal, masih di atas gunung Uhud bersama Rasul. Wahyu dari Allah SWT turun, maka Uhud diam, tidak bergerak. Nah, sudah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tahu antum terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sebagai mati syahid, dan beliau termasuk sahabat yang sukses berhasil memberantas Khawarij dan dibunuh oleh seseorang. Seseorang ini ya Allah, orang kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kepercayaannya Abdurrahman bin Muljam. Ketika fitnah Khawarij itu, dia na'udzubillah, makanya hati-hati yang punya anak-anak wanita ini, hati-hati, jangan sekali-kali menikahkan anaknya dengan orang yang ruwet. Hati-hati, jangan menikahkan anaknya dengan orang yang ruwet, yang bukan ahlu sunnah. Abdurrahman bin Muljam ini tertarik kepada wanita Khawarij. Na'udzubillah. Nah, wanita Khawarij ini syaitannya keluar. Nah, kalau bahasa kita, ya wis, gak apa-apa. Mau anak dinikahi antum, tapi satu maharnya, bunuh Ali. Dibunuh sebagai mahar. Hati-hati. Wanita itu kalau sudah datang itunya, kan fitnah terbesar kan wanita. Bani Israel paling besar itu wanita. Umat ini juga demikian, di samping harta wanita. Harus rijal. Hanya para aba, para laki-laki, orang tua ini pilihkan yang terbaik untuk anaknya. Yang soleh, ahlus sunnah, salafi. Jangan tanggung-tanggung, jangan takut-takut nyebutin salafi. Oh ya, apa kalau salafi itu miskin? Nah, tidak boleh bilang gitu, karena salafi banyak yang kaya. Ayo kan, wani ngomong gitu. Dia tidak kerja. Siapa yang bilang auzubillah? Kalau ada salafi tidak kerja, dinasihati. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Oh, Rasul kerja, sahabat kerja, kerja semua kok. Hati-hati ngomongnya. Nah. Begitu. Tapi kan dia miskin. Lah, kenapa kalau miskin? Kenapa kalau miskin? Enggak bisa makan gitu. Nah. Ingat, Rasul menyatakan tiga, kata Rasulullah, tiga kelompok yang dijamin oleh Allah rezekinya. Ayo. Yang nyiptakan kita, yang nyiptakan dunia seisinya, yang menjamin rezekinya tiga kelompok. Di antaranya seorang laki yang menikah ingin menjaga kehormatannya. Jangankan manusia, binatang itu Allah yang memberikan rezeki. Kok manusia? Binatang wa min dhabatin fil ardi kata Allah illa Allahu rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Kalau ada seorang ahlus sunnah enggak kerja, nasihati. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Ayo, cari Mas Aisyah. Oh gitu. Naam. Jangan tanya dalilnya mana. Keliru pertanyaan itu. Kenapa? Kenapa keliru? Karena berarti dia belum belajar. Lihat terus ayat itu dikemanakan. Wa idza qudhiyatu minas shalah kata Allah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ayat ini kalau salat telah dikumandangkan, selesai dilakukan salat oleh kalian, cepat kalian bertebaran ke muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, cari rezeki dari Allah. Ayo, apa itu ayat? Mau dikemanakan ayat itu? Wahai ahlu sunnah, Rasul, ya apa Rasul ketika itu? Dagang ke negeri Syam. Makanya kata Rasulullah, i'malu kerja kalian. Fa'inna Dawuda ya'mal biyadi. Karena Nabi Dawud alaihissalam bekerja dengan tangannya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu kata Allah min amwalihim. Tanggung jawab. Isya, kok enggak kedengeran? Nah, masyaallah. Saking ininya. Antum diam semua, jadi anak ikut diam. Anak yang bicara. Coba antum bicara, anak diam. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jadi ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Naam. Bisa ingin mengikuti Rasul semua, ikhlas. Ketika kita menjalani, mencontoh Rasul, ikhlasan. Seperti juga ketika meninggalkan larangan yang Rasul larang, ikhlasan karena Allah. Naam. Agar bernilai di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.